حمل العزيز الغفار مكوير ليل عن نهار تبصرة تنبيل القلوب الأبصار أفضل الصلاة وحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعقب الأسرار. أما بعد حملة نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها وهذا هو المجلس 24 من دراسة هذا الكتاب وما زلنا في الدرس 14 يعني masih kita melanjutkan درس 14 وفيه الخطابات بأنواع الفعل يعني di sini ada khitab dengan berbagai macam jenis dari fi'il dan juga khitab untuk mudzakkar maupun khitab muannas. نقرأ أولا نص درس 14 تولون بجاء نص درس 14 السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا عمي كيف حالك يا عمي أنا بخير والحمد لله كيف حالكم؟ من أنتم؟ نحن أبناء الدكتور موسى. أهلا وسهلا ومرحبا. أبوكم صديقي. أين عمك الشيخ عيسى؟ هو مريض. هو الآن في المستشفى. شفاه الله. من هذه الطفلة التي معكم؟ هي أختنا. ما اسمها؟ اسمها ليلى. أين بيتكم الجديد؟ بيتنا الجديد قريب من المطار. أأنتم في المدرسة الثانوية؟ لا نحن بالجامعة. أنا في كلية الهندسة ومحمود في كلية الطب. أنا في كلية الهندسة ومحمد في كلية الطب وإبراهيم في كلية الشريعة ويوسف في كلية التجارة من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ هو زميلي. من أين هو؟ هو من إنكلترا. ما اسمه؟ اسمه ويليام. أمسلم هو؟ لا هو نصراني. أبوه أستاذي اسمه الدكتور إدوارد. يهديهم الله إلى الإسلام. أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عمكم اليوم؟ نعم ذهبنا. هذا هو نص هذا الدرس يعني الدرس 14 نقرأ أولا النص في التمرين الثاني انظر إلى التمرين الثاني صفحة 84 هناك نص في الرقم الأول النص في رقم الأول نقرأ هذا النص في رقم الأول نحن مسلمون الله ربنا والإسلام ديننا الله ربنا والإسلام ديننا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا والقرآن الكريم كتابنا والقرآن الكريم والكعبة قبلتنا والعربية لغتنا. هذا مجمل دين الإسلام. Ya, secara global pemahaman tentang agama Islam. Allahu Rabbuna nahnu muslimun, kita merupakan muslimun. Kama nassa ala dhalika fi surat al-hajj. Wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Allah yang menamakan kita itu kaum muslimin. Allahu Rabbuna. Ya, banyak dari tentang Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, wal-Islamu dinuna. Inna al-dina 'inda Allah al-Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ya. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pokok-pokok agama ya dan penting. Ya, kaum muslimin di antara ilmu yang wajib dipelajari itu tentang ini. Ya, pokok-pokok agama ini. Ya. Sedangkan yang lain itu mah hanya cabang saja atau fikih misalnya. Loh, kalau bahasa Arab gimana? Bahasa Arab itu pembantu untuk memahami Quran dan hadisnya. Ya, untuk memahami dengan benar tentang pokok-pokok agama ini, Quran hadisnya itu penting sekali dengan bahasa Arab. Ya. Seperti ya, lihat bagaimana orang yang dia salah dalam bahasa Arab. Ya, awalu khilafin fil i'tiqad huwa babul iman. Ya, khilaf pertama dalam bab i'tiqad itu babul iman. Kenapa babul iman? Karena dia mushtarak, baik dari segi fil lughah, ay fil lughati al-arabiyyah, wa aydan min haythu adillatul Qur'an wa sunnah. Adillah anil fi babul iman kathira jiddan. Dalil tentang bab iman sangat banyak sekali. Ya, kadang dimutlakkan untuk bab i'tiqad, kadang bab qaul, kadang bab fi'il. Ya, sangat banyak. Sehingga Pak, sebagian firqah salah pemahaman tentang bab iman sehingga mengkafirkan muslim karena melakukan dosa besar. Ya, ini khawarij, ya. Khawarij mengkafirkan kaum muslimin karena melakukan dosa besar. Kenapa? Ada hadisnya, ada dalilnya, ada. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Ah, berarti dia bukan mukmin. Kalau bukan mukmin, ah, berarti kafir. Nah, berarti kafir. Dia hanya memahami dari sisi hadis itu saja, tidak menggabungkan semua dalil dalam bab iman. Ya, sehingga salah pemahaman. Dan juga Imam Bukhari dalam kitabnya Khalqu Afal ini baca, saya ingin bawa. Biasanya saya bawa. Kalau lagi bosan saya buat baca. Al-Imam Bukhari saqa fi kitabihi Khalqu Afal al-Ibad fi athna'i raddihi 'ala al-Jahmiyah. Kalau saya jelasin pakai bahasa Arab, paham gak? Kira-kira berapa persen? Paham ya? Ya, beberapa penggal saja tuh. Maksudnya paham. Iya. Cuma kadang-kadang dalam kata itu kita memahami potongan katanya ya, sebagian enggak paham. Sebagian kita paham. Ya. Kira-kira berapa persen kira-kira? Ya, kalau saya pribadi sih sekitar 20%. 20%. Ya, aduh nih. Hah? 50%. Masa 50%? Ya. 30%. 30%. Jadi 10%. Kalau saya, kalau terangkan sama pada tingkat umumnya. Iya, nah, benar. Saya awal masuk, Libya, dosen nyerocos, ya pak cuma 10%. Oh, ini kata baru, ini apa nih kata baru? Dalam 2 tahun seperti itu, 80%, 90% paham. Setiap orang Arab ngomong 80%, 90% paham. Awalnya memang ya. Seperti itu. Hanya sedikit mufradatnya. Baru kerasa itu ketika kita mufradatnya sudah level ribuan. Ya, kalau kita kan dulu-dulu kok. Ya, ini baru 14 dars. Setiap dars anggaplah 10. 10 kali 5 itu jadi dah. Ya, 3 kali 14 baru 100. Ya. Nanti ketika sudah 100 dars, 1000. sudah lebih dari 100 dars, sudah 2000. Ah itu insyaallah. Insyaallah satatakallamun bil arabiyyah wa taqra'un bil arabiyyah. Insyaallah. Ya, tapi itu butuh sabar. Sabar. Sabar menghadapi kesulitan belajar butuh sabar. Ah susah. Jangan seperti umi saya. Umi saya itu bisa dibilang duduk di majlis bahasa Arab. Ya, wallah alam udah berapa dia duduk di majlis bahasa. Tapi begitu dapat aduh susah bab ini berhenti. Cari lagi belajar bahasa Arab. Belajar dari nol lagi. Alhamdulillah dia kalau di surga udah khatam. Jilid 1 udah. Lagi jilid 2. Tapi begitu aduh susah bab ini. Puyeng, berhenti lagi. Ya. Terus cari lagi majlis Jurumiyah. Waktu itu Jurumiyah. Belajar sampai tengah bab mubtada khabar. Kemudian bab sifat mausuf. Variannya gimana bedain bab mubtada khabar sama sifat mausuf? Puyeng nih. Udah puyeng, berhenti lagi. Ah, jangan seperti itu. Ya. Tapi maklum lah, Umi kan sudah agak tua ya, jadi tambah lagi belajarnya juga terlambat, itu wajar, ya, wajar. Dan memang daya tangkap orang berbeda-beda, daya tangkap orang itu berbeda-beda. Mana sembunyikan? Imam Bukhari, fi athna'i raddihi 'ala al-Jahmiyah. Imam Bukhari membantah Jahmiyah di kitabnya. Beliau katakan di antara sebab tersesatnya Jahmiyah ahlakat humul ujmah. Mereka tersesat gara-gara bodoh bahasa Arab. Ya. Bodoh bahasa Arab tidak bisa membedakan mana khaliq, mana makhluk, mana makhluk, mana khalqun. Tidak bisa membedakan mana khaliq, Allah sebagai khaliq, mana makhluk, makhluk-makhluk ciptaan Allah, mana khalqun. Khalqun penciptaan, yakni fi'ilnya Allah khalqun. Ya, Jahmiyah tidak bisa membedakan itu. Tidak bisa membedakan itu sehingga tersesat mengatakan Al-Qur'an makhluk. Al-Qur'an makhluk. Adapun aqidah Ahlussunnah Al-Qur'anu kalamullah. Ya, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Sebab tersesatnya gara-gara jahil bahasa Arab. Begitulah kata Hasan Al-Basri menyebutkan tersesatnya firqah Qadariyah di zaman beliau terkenal di Irak itu firqah Qadariyah. Tersesatnya pun gara-gara bodoh bahasa Arab. Gara-gara bodoh bahasa Arab. Jadi itu ada orang ajam baru masuk Islam, bukan orang Arab, namanya Sinsawih. Sinsawih dia tersesat dalam bab qadar gara-gara bodoh bahasa Arab juga. Ya. Banyak firqah sesat itu tersesat gara-gara bodoh bahasa Arab. Ketika dia bodoh bahasa Arab, kebodohannya itu digunakan untuk memahami Quran dan hadis. Ya salah paham. Akhirnya apa? Salah paham. Ya. Makanya ulama Ahlus Sunnah itu ulama yang semangat. Bukan hanya belajar Quran dan hadis, tapi juga belajar bahasa Arab. Ya. Semangat belajar bahasa Arab. Sebagaimana persaksian muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, kana ma kataba al-Imam Ahmad bin Hanbal aktsara mimma kataba Abu Amr ibnu Ali. Ya. Ilmu bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal lebih banyak daripada tulisan bahasa Arabnya Abu Amr ibnu Ali. Abu Amr imam ahli bahasa. Abu Amr itu imam ahli bahasa. Imam Ahmad belajar bahasa Arabnya lebih jauh daripada imam ahli bahasa di zaman sebelumnya. Nah, ulama Ahlus Sunnah, ulama yang perhatian terhadap bahasa Arab. Nuasil darsana ila at-tamrin ar-rabi'. Akhir ma akhatnahu at-tamrin ar-rabi'. Nassul qira'ah. Tafadhal iqra'. كل واحد يقرأ جملة مع جوابه. أنت تفضل. أي يوم هذا؟ هاري أبا إني. يا. الجواب بجانبه. سبلا. يا. هذا يوم السبت. Sekarang hari Sabtu. Nah, ada yaumus sabti. Al-yaum itu dengan pola idhafah. Yaum wa ta'yinuhu. Hada ala namatil idhafah. Dia polanya pola idhofah. Yaumus sabati. Yaumus sabati. Boleh dia yaumu, apakah dia dengan dhommah atau dengan apa? Boleh dia dengan dhommah kalau dia khobar seperti ini. Boleh dia dengan mansub, dengan nasab, fathah, kalau dia posisinya diposisikan sebagai zorof zaman. Ya, sebagai zorof zaman, maka dia biasanya fathah. Yaumas sabati. Mata dahabtum ilal ila hadiqatil hayawanat. Mata dahabtum ila hadiqah. Hadiqatul tamasih. Apa itu hadiqatul tamasih? At-tamasih jam'u timsah. Timsah buaya. Kapan kalian pergi ke kebun buaya? Ada kan taman buaya dekat sini? Masih ada enggak itu? Masih. Masih. Tapi iya ya, saya lihat kayak udah tutup. Sering tutup. Saya kalau lewat situ. Hah? Tak lurus ya. Buaya darat. Buaya darat yang banyak dan jurus. Makannya iya kan daging makannya. Dhahabna ila hadiqati tamasih yauma, yaumas sabti. Itu pun boleh. Karena yaumanya sebagai sharaf. Dan kalimatnya sudah sempurna, sudah ada fi'il fa'il. Dhahabna ila hadiqati tamasih yaumas sabti. Boleh juga keterangan hari seperti ini ditambahkan fi. Ditambahkan fi sebelumnya. Dhahabna ila hadiqatit tamasih fi yaumis sabti. Itu pun sah. Itu pun sah. Maka ketika menyebutkan nama hari itu boleh tiga. Boleh tiga macam i'rab seperti itu. Alladhi ba'dahu, tafadhal. Ayyu syahrin hadha. Bulan apa ini? Hadha syahrul rajab. Ini bulan Rajab. Ini bulan Rajab. Alladhi ba'dahu. Ayyu kulli yatin hadhi. Kuliah fakultas. Apa fakultas ini? Lebih bagus fakultas apakah ini? Fakultas apa ini? Kalau di Pak Adahu? Kuliah tijarah mobil. Kalau di saya itu pakai mim. Di kalian gimana? Pakai mim. Tapi harusnya bagaimana itu? Pakai mim apa iya? Yang lebih tepat pakai iya. Kuliah. Dari mana? Ya dari pertanyaan itu. Pertanyaannya kuliah, jawabnya kalimat. Itu mah jaka sembung. Iya, salah cetak. Itu diganti dengan ya. Diganti dengan ya. Loh, dari mana kita tahu bukunya salah? Ya salah ya. Dari mana kita tahu? Dari siap keseluruhan, sudah ketahuan ini salah. Hatta kalau semua ini dikasih harokat ya, orang yang sudah belajar nahu sudah tahu, ini harokatnya salah. Ini salah, ini salah, ini salah. Dari mana dia tahu? Ya dari ilmu nahu. Ini salah secara nahu. Gak mungkin harokatnya seperti ini. Kuliah. Enggak, dia salah salah cetak. Kuliah. Kuliah tuh ganti. Hah? Mudhaf ilaih. Sahih. Mudhaf ilaih ila tijarah. Iqra maratan ukhra thumma tarjim. Jadi kuliah Kuliyatut tijarati terjem fakultas ekonomi. Fakultas ekonomi sahih. Ada di mana tu? Di ayi madrasatin anta. Di mana kamu sekolah? Apa ya? Di mana kamu belajar? Di mana sekolah kamu? Di mana sekolah kamu? Boleh. Di mana sekolah kamu? Atau engkau bersekolah di mana? Engkau bersekolah. Sebenarnya ayyi itu litakhir ya. ayyi as-su'al ma'at takhir. Itu pertanyaan yang ada unsur pilihan. Ayyi madrasatin itu bukan sekolah ala ta'yin, walakin ala maratib. Itu menanyakan tingkatan sekolahnya sebenarnya. Maka kita pahami dulu itu sedang menanyakan apa. Oh, jawabannya kita ketahuan, itu tingkatan sekolah. Tinggal disusun bahasanya sesuai dengan bahasa kita. Walaupun memang berubah dari letter luck ini secara bahasa Arab. Tidak mau apa? Tapi kenapa? Karena yang inti itu adalah makna yang sama sebagaimana lafaz Arabinya. Ya, engkau bersekolah di tingkat mana? Karena ayyi itu litakhir. Litakhir ayyi. Engkau bersekolah di tingkat mana? Al-jawab ya. Saya di SMP. Lah, lihat bahasanya adalah jawabannya tingkat. Fil madrasatil mutawassithah. Al-jawab bil martabah ay martabatu dirasah. Tingkatan sekolah. Bukan sekolah tertentu. Ya. Ana fi madrasatil Azhar misalkan. Bukan jawabannya seperti itu. Maka ini bukan menanyakan sekolah yang mana, bukan. Tapi menanyakan sekolah antum tingkat apa? Ya, tingkat apa? Alati padahum. Min ayyi baladin anta ya tuttu. Minal Yunani. Terjemah. Tapi anta. Iya, anti. Terjemah. Anda dari negara mana, wahai saudariku? Saya dari Yunani. Yunani apa provinsi Yunan sebab COVID? Hah? Oh itu apa? Wuhan. Bukannya ada provinsi Yunan? Ada juga kan? Cina setengah saya ada. Sebab saya ada. Apa? Ya, orang Arab ini kayaknya enggak tahu dia provinsi Cina gitu ya. Yunan. Nah, ini lebih tepatnya negara. Kalau balad untuk percakapan hari ini, ketika dia dimutlakkan biasanya membahas negara. Negara. Tapi kalau di zaman dulu enggak? Kalau di zaman dulu itu bisa untuk kota. Ya, kalau di zaman dulu percakapan ulama zaman dulu min ayyi balad. Nanti dia jawab min Dimasko. Dari Damaskus. Min ayyi balad? Min ahli Baghdad. Itu dikatakan balad juga kalau dalam percakapan teks-teks sejarah. Sejarah ulama zaman dahulu. Naam. Naqra alladhi fi tamrin khamis. William Edwardu Landanu Barisu Pakistanu Istanbulu Ibrahimu Ismailu Ishaqu Ya'qubu Ayyubu Sulaimanu Dawudu Yunusu Idrisu Jibrailu Mikailu Fir'aunu. Ya. Hadza asma' ghalibuha asma'ul ajam. Ya, nama-nama ini hampir semuanya nama ajam. Nama ajam, nama non Arab. Ini nama non Arab. William, Pangeran William. William Edward. Itu pangeran Inggris semua ini. William dan Edward. Cuma dua kan pangeran ya? Kalau saya cuma dua ya? Cuma dua kalau saya. Hah? Ya itu mah yang sepuh udah. Enggak yang angkatan sekarang. Anaknya dia kan cuma dua ya. Dari Lady Di itu William sama Edward. Landanu London. Landanu London. Baris Paris. Pakistan. Pakistan. Istanbul. Istanbul. Istanbul karena ismuhu Islambul. Aslinya namanya itu Islambul. Tapi diganti jadi Istanbul sama Kemal Ataturk. Kemal Ataturk ketika dia jadi presiden, dia itu wallah alam ya, apa memang sudah merencanakan sudah lama atau karena melihat kesempatan saja. Aslinya dia ketika zaman Daulah Turki Utsmani dia mujahid juga, pasukan mujahid ketika Perang Dunia Pertama ya. Perang Dunia Pertama dan juga sebelumnya. Ketika Perang Dunia Pertama Turki Utsmani itu kerjasamanya sama Jerman. Kerjasamanya sama Jerman. Dan juga sebelumnya sudah ada perang juga. Dia dipasukan mujahid, anggaplah seperti panglima perangnya lah. Kemudian naik jabatan, menggulingkan, Allah lama apa dia disuap apa bagaimana, saya kurang tahu kalau udah tele itunya, menggulingkan Sultan Abdul Hamid II. Dan Sultan Abdul Hamid II. Dan dia yang dijadikan oleh sekutu sebagai presiden. Dan semua syiar-syiar Islam itu yang berbau Islam diganti semua. Berbau Islam diganti semua. Ulama enggak boleh pakai pakaian Islam kayak begini, enggak boleh pakai tutup kepala. Tutup kepala peci enggak boleh. Bolehnya pakai topi orang bule. Topi bule. Enggak boleh keluar ke jalan-jalan. Azan diganti pakai bahasa Turki. Ya, Islambul aja namanya diganti jadi Istanbul. Ya, tidak boleh ada bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab enggak boleh. Tidak boleh ada buku-buku bahasa Arab. Dihapus semua seperti itu. Sama Kemal Ataturk. Makanya ketika dia mati, enggak ada ulama yang mau nyolatin. Ulama Turki enggak ada yang mau nyolatin. Ibrahim, ini ada nama-nama Nabi. Ibrahim hadza laysa isman arabiyyan. Itu bukan nama Arab. Ismail, ini ada teman saya dahulu, beliau membahas Asma'ul Anbiya. Nama-nama para Nabi itu asalnya dari bahasa mana. Ya, beliau membahas tentang hal itu. Ismail, ismuhu ajamiyun lakin nafsuhu arabiyun. Dia secara nama bukan nama Arab, Ismail, tapi secara orangnya orang Arab. Ismail itu bapaknya Arab, ibunya dari kabilah Jurhum, ibunya itu orang Arab. Saudaranya sebapak, saudara sebapak, karena beda ibu. Kalau orang dulu mah enak, sebapak beda ibu. Sebapak ibunya empat, mudah saja begitu orang dulu. Ini mulai susah di Indonesia aja, banyakan nonton sinetron. Ismail punya saudara sebapak, Ishak. Ishak ibunya Sarah. Sarah dari Bani Israel. Sarah itu dari Bani Israel. Makanya Ismail itu bapaknya bangsa Arab, Ishak itu bapaknya Bani Israel. Bapak bangsa Bani Israel. Karena nanti dari keturunan beliau itu ada Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub ya, kemudian punya anak 12. Dan itu nanti jadi kabilah masyhur dari kalangan Bani Israel sampai hari ini. 12 anaknya Nabi Ya'qub. Ya, namanya bukan nama Arab ini. Ishak. Khilaf ulama. Itu yang kisah disembelih Ismail atau Ishak? Ismail atau Ishak? Hah? Hatta para salaf khilaf. Para salaf khilaf. Baik sahabat tabi'in, tabu tabi'in khilaf. Apakah itu Ismail atau Ishak? Bahkan bisa dibilang lebih dari separuh riwayat salaf itu lebih mendukung Ishaq. Ishaq. Tapi separuh lagi itu Ismail. Dan wallahu alam yang lebih sahih Ismail. Yang mengatakan atau berpendapat Ishaq itu rata-rata mereka punya sejarah ta'amul dengan kitab-kitab terdahulu. Yang ini bacanya dari riwayat kitab terdahulu Israiliyat. Ada beberapa sahabat dan tabi'in yang mereka bukan hanya baca Quran atau paham tafsir dan hadis, tapi juga membaca kitab terdahulu. Ya, ahli membaca kitab terdahulu. Di antaranya Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas itu juga dia ahli kitab terdahulu. Kalau dari kalangan tabi'in, Ka'ab al-Ahbar. Tabi'in ketemu Nabi, didakwahi Nabi, enggak beriman. Tapi di zaman tabi'in datang lagi sahabat enggak beriman. Datang lagi tabi'in dijawab sama Ka'ab, Nabi kamu saja dakwahin saya enggak mempan. Ya, muridnya Nabi aja dakwahin saya juga enggak mempan, kamu lagi. Tapi qadar Allah akhirnya dia beriman. Akhirnya dia beriman dan jadi ulama. Ka'ab al-Ahbar. Ya'qub alaihissalam Bani Israel. Ayub diikhtilafkan. Ada yang bilang itu namanya dari bahasa Arab, dari aba ya ibu bimakna roja'a wa taba. Ada yang mengatakan itu nama Bani Israel karena sukunya saja dia campuran Bani Israel dengan Eropa. Karena Ayub itu secara nasab dia dari keturunan Ais. Ais itu bapaknya bangsa Eropa. Bapaknya bangsa Eropa. Sulaiman ma'ruf raja Bani Israel. Daud alaihissalam pun demikian. Yunus itu bangsa Irak. Apa ya nama istilahnya? Bangsa Babilon ya apa? Kalau tidak salah yang daerah sana itu sukunya. Kalau tidak salah Babilon ya. Pokoknya beliau Irak. Yunus bin Matta. Idris alaihissalam, Jibril itu bisa beberapa penyebutan, bisa Jibril, wa Jibrila, bisa Jibrail, bisa Jibrail, dua-duanya boleh, dua-duanya boleh. Mikail, bisa Mikal, wa Jibrila wa Mikal, itu bisa Mikal. Fir'aun laqab. Fir'aun itu bukan nama orang. Itu laqab, julukan raja Mesir. Kalau bahasa Inggrisnya biasanya Farao. Fir'aunnya Nabi Musa, Fir'aun Ramses. Fir'aun kalau enggak salah Ramses 2 ya. Saya lupa Ramses 1 atau Ramses 2. Fir'aun Ramses yang umurnya panjang. Umurnya 400 tahun. Makanya berani dia ngaku Tuhan. Karena dia pikir dia abadi. Ini saya udah sekian. Biasanya umur orang zaman itu 200 maksimal biasanya. Biasanya ketika manusia zaman itu umurnya 200, bisa sampai 200. Bisa lebih dari 100 sampai 200. Fir'aun umurnya sampai 400. Ya, makanya sombong betul deh. Ya, hada kulluhu au ghalibuhu asma'ul ajam. Ini nama-nama ajam. Dari mana kita tahu dia asma ajam atau non Arab? Aslu ishtiqaqihi laisa thalathata ahrufin. Kenapa? Karena pokok katanya bukan dari 3 huruf. Kalau bahasa Arab itu pokok katanya dari 3 huruf. Ahmadu dari kata ha mim dal. Oh, itu ada a-nya. A-nya huruf tambahan. A-nya huruf tambahan, bukan huruf asli. Muhammadun. Muhammadun pun dari ha mim dal. Mimnya huruf mudara'ah, huruf tambahan. Kalau nama Arabi asluhu min thalatati ahrufin asliyah. Kalau nama bahasa Arab itu dari 3 huruf asli ya. Kalau dari 4 huruf atau lebih yang seperti ini, maka ini bukan nama-nama Arab ya. Bukan nama-nama Arab. Nuasil ila singkat-singkat nama Arab. Ada yang singkat, bisa juga panjang kalau pakai huruf zaidah. Kan di bahasa Arab ada huruf asli, ada huruf zaidah, huruf tambahan. huruf tambahan, bisa tambahan satu huruf, bisa tambahan dua huruf, bisa tambahan tiga huruf. Nanti kita pelajari insyaallah kalau kita belajar sharaf. Nawasil ila tamrin as-sadis. Tamrin as-sadis. Iqra'il mithala. Apa makna iqra'il mithal? Bacalah contoh. Thumma hawil. Ubahlah. Hawil, ubahlah. Al-jumala. Kalimat-kalimat. Al-atiyata. Mithlahu. Seperti contoh. Al-mithal. Anta dhahabta ila al-madrasati. Al-khitab lil-mudhakkar mufrad. Anta dhahabta ila al-madrasati fa nuhawwiluhu ila jam'in. Kita ubah ke jama'. Antum, anta mufrad mudhakkar. Antum mukhatab jama'. Mukhatab jama'. Antum dhahabtum ila al-madrasati. Antum, kalau domira sudah diganti maka fi'ilnya juga, turunannya semua diganti, termasuk fi'ilnya diganti menjadi dhahabtum. Tafadhal alladhi ba'dahu. Anta kharajta minal qasri. Tapi antum kharajtum minal qasri. Naam, antum kharajtum minal fasli. Tarjim. Anta kharajta. Kamu telah pergi. Kharajta. Keluar dari kelas. Kalian semua telah keluar dari kelas. Naam, sahih. Antum, kalian. Kalian telah keluar dari kelas. Coba kita baca tasrifnya kharaja. Kharaja, kharaja, kharaju. Kharaja, kharaja, kharaju. Kharajat, kharajata, kharajna. Kharajat, kharajata, kharajna. Kharajta, kharajtuma, kharajtum. Kharajta, kharajtuma, kharajtum. Kharajti, kharajtuma, kharajtunna. Kharajti, kharajtuma, kharajtunna. Kharajtu, kharajna. Kharajtu, kharajna. Ya, wahakadha, hadha tasriful fi'li. Tasrif fi'il, fi'il madhi. Ya, semua 14 tasrif. Dan ini sepatutnya dilatih teman-teman. Ya. Setiap dapat fi'il madhi, usahakan untuk melatih. Ya. Dilatih tasrif seperti ini. Fungsinya apa? Fungsinya diantaranya supaya mutqin. Mutqin tasrif fi'il madhi. Kedua, supaya antum cepat connect. Kalau orang dia belum mutqin yang 14 tadi, ketika dia mau diubah domirnya, ya, diubah baik secara tulisan, tolong diubah, dia mikirnya agak lambat. Apalagi ketika kalam, ketika dengar sih ngomong itu, ini berapa orang ya, ini orang berapa, dia masih butuh waktu untuk connect, ya. Butuh jeda cukup agak panjang untuk connect. Oh itu orangnya sekian, oh itu orang kedua, oh itu orang ketiga. Kenapa? Karena belum terbiasa. Tapi kalau dibiasakan tasrif fi'ilnya kharajtum, oh udah langsung jamaah mukhatabu. Kharajti apa? Mukhatabah wahidah. Ya. Begitu dengar langsung dia connect cepat. Kalau dia sudah terbiasa dengan 14 tasrif fi'il tadi. Dengan cara apa? Dilatih. Setiap dapat fi'il madhi, coba dilatih tasrif fi'ilnya. Ya, nanti ketika yang fi'il mudhari pun dilatih seperti itu. Sudah mutkin yang madhi, ini fi'il yang madhi, nanti dilatih yang mudhari, ya, dilatih mudhari sampai mutkin, lalu dilatih yang amr, fi'il amr sampai mutkin. Alhamdulillah mutkin fi'il thulathi mujarrad, baru mujarrad, ya. Nanti gantian yang mazid biharfin, mazid biharfin wahidin, ya, sampai saya lupa berapa ya, 20-an kalau gak salah, 20 semua fi'il madi saja, 20 pola fi'il madi saja, fi'il mudhari pun hampir seperti itu. Kalau di pesantren itu dihafalin. Kalau di ini kita gak, kalian sibuk bekerja juga, paling tidak paham, paling tidak harus paham. Tepat adalah tiba-tiba ada pun. Anta jalasta fil fasli. Tarjim awalan. Kamu duduk di dalam kelas. Sahih. Antum jalastum fil fasli. Kalian duduk di dalam kelas. Naam, sahih. Berarti ma'adahu? Ha? Amin al-awwal, tafadhal. Aina zahabta ya akhi? Kemana engkau pergi ya, wahai saudaraku? Naam. Aina zahabtum ya ikhwati, ya ikhwani? Kemana kalian pergi, wahai saudara? Ikhwan, jamaah. Wahai? Wahai para saudara. Nah, boleh. Wahai para saudara atau wahai saudara saudara. Alaihi wasallam. Limada kharajta min al-fasli ya waladu? Limada kharajtum min al-fasli ya awladu? Naam. Tersim. Limada? Limada hadha lis-su'al 'an at-ta'lil? Untuk menanyakan alasan, menanyakan alasan atau sebab kenapa, mengapa? Kenapa kalian keluar dari kelas, wahai anak? Kamu pergi dari kelas, wahai anak. Naam. Kenapa kalian pergi dari kelas, wahai anak-anak? Naam, sahih. Ya, limadha li su'al 'an at-ta'lil, menanyakan alasan, menanyakan sebab. Bisa disingkat. Limadha, dhanya dihapus. Limanya, matnya juga dihapus. Menjadi lima. Lima. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa? Itu disingkat. Maknanya sama. Limadha dengan lima sama. Ketika diikhtisar memang lima. Lima. Tanpa mat. Ya. Tanpa mat. Menaikkan alasan atau sebab. الكلمات الجديدة الحفيد ابن الابن أو ابن البنت الحفيد ابن الابن أو ابن البنت جمعه حفدة جمعه حفدة الحفيد الحفيد itu cucu. Kadang ada yang seperti ini ya, ibnu Rushd al-Hafid, ibnu Taimiyah al-Hafid, al-Hafid cucu. Ini biasanya apa? Ini biasanya yang keluarga ulama. Kakeknya ulama, bapaknya ulama, anaknya cucunya juga ulama. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Minimal 3 generasi. Minimal 3 generasi ini ulama semua. Sebetulnya Pak Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah, Taimiyah aslinya nenek. Nenek kesekian. Yang neneknya ini ulama juga. Ini neneknya ini juga ulama, makanya dinisbatkan kepada dia. Nenek kesekian. Aslinya namanya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam ibni bin Fulan-Fulan sampai Taimiyah. Ya. Kalau ibnu Taimiyah al-Hafid itu Ahmad. Ahmad yang wafat tahun 724 Hijriah. Gurunya Imam Ibnul Qayyim, gurunya Imam Ibnu Katsir, gurunya Imam Adz-Dzahabi. Yang muridnya banyak jadi ulama. Itu al-Hafid. Al-Hafid itu Ahmad. Kalau Ibnu Taimiyah al-Ab, al-Ab itu yang Abdul Halim. Tapi beliau tidak terlalu terkenal karena meninggalnya cepat, meninggal muda, 30-an dan 3. Abdus Salam itu al-Jad. Kalau ada Ibnu Taimiyah al-Jad, kakek, nah itu Abdus Salam. Majduddin Abdul Barakat, Abdus Salam Ibnu Taimiyah, pengarang kitab Muntaqal Akhbar yang kemudian disyarah oleh Imam Syaukani menjadi Nailul Autar. Diterjemahkan bahasa Indonesia, ada. Pernah lihat gak? Nailul Autar sudah terjemahkan bahasa Indonesia itu. Sebenarnya itu kitab yang apa terjemahkan sebenarnya. Hah? Kenapa? Kenapa? Karena itu membahas hadis ahkam, membahasnya dengan usul fikihnya, dengan qaid fikihnya, dengan mustalah hadisnya, dengan bahas ilalnya, dengan bahas rawi-rawinya. Kebanyakan meringkas dari Fathul Bari, digabungkan berbagai macam mazhab oleh Syaukani, dikumpulin jadi satu. sudah dikumpulin jadi satu. Itu orang bisa bahasa Arab aja kalau baca pusing. Ya. Orang bisa bahasa Arab kalau baca itu bisa pusing. Kenapa? Karena dia bahasanya menggabungkan beberapa cabang ilmu sekaligus. Ya, lalu diterjemahkan ke orang yang enggak bisa bahasa Arab, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu saja saya ragu, ini penerjemahnya dia paham funun ilmunya yang dibahas oleh Syaukani atau tidak. Lalu terjemahkan ke bahasa Indonesia, wallah ini orang Indonesia yang ketika baca itu bagaimana? Orang yang bisa bahasa Arab saja kalau baca itu pusing. Syaukani itu levelnya yang ada setingkat di bawah Fathul Bari. Yang Ruhul Qari itu setingkat di bawah Fathul Bari. Bagus sekali kitab. Nah, matan hadisnya pengarangnya kakeknya Ibnu Taimiyah, Abdus Salam. Yang paling alim itu keluarga ulama semua. Yang paling alim wallahu alam, ini penilaian pribadi, yang enggak setuju enggak apa-apa. Yang paling alim yang cucu. Yang paling alim yang cucunya. Karena memang dia umurnya panjang dan seumur hidupnya khidmat untuk ilmu. Terutama ilmu akidah. Beliau khidmatnya kebanyakan ilmu akidah. Bahasan-bahasan tematik akidah rata-rata ada kitabnya. Punya kitab, punya karya. Fikih punya, tapi beliau seperti sengaja tidak menghatamkannya, Syarhul Umdah. Tapi yang bahasan fikih juga ada di fatwa. Fatwa Kubro ada, Majmu' Fatwa ada bahasan fikihnya banyak. Tapi beliau seperti tidak dari kalam beliau sendiri, kalau fikih amruhu yasir, kalau fikih itu mudah. Yakfilil muslimi an yuqallida man syaa'a minal mujtahidin wa kullu dhalika sa'irun aw kama qala. Kalau fikih itu mudah, muslim cukup dia taklid kepada imam mujtahid yang mana saja, maka itu sah. Lalu dia tinggal belajar fikih lebih luas lagi beberapa mazhab, sah-sah saja, gampang, selama mujtahidnya ulama mujtahid yang fiqah, faqih, ahlu sunnah, boleh. Yang susah itu bab akidah. Bab akidah ini kalau salah, bukan salah ijtihad, salah ini tersesat. Nah, kalau salah dalam bab akidah itu urusannya tersesat. Ya, kalau tersesat bisa tidak selamat nanti di akhirat. Maka beliau lebih memfokuskan untuk membahas tentang akidah. Makanya muridnya, yakni Imam Adz-Dzahabi, pernah kenal gak? Pernah dengar Imam Adz-Dzahabi? Imam Adz-Dzahabi, Imam Ibnu Hajar tau? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika masa belajarnya, dia minum air zam-zam, mandi air zam-zam. Ya Allah, berikan saya hafalan sebagaimana hafalannya Imam Adz-Dzahabi. Doanya supaya kayak Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi muridnya Ibnu Taimiyah. Ya. Orang zaman sekarang, kroco yang dia ngambil manfaat dari Ibnu Hajar. Ya. Ibnu Hajar saja berdoanya supaya kayak Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi muridnya Ibnu Taimiyah. Orang sekarang jelek-jelekin Ibnu Taimiyah. Ya, ini enggak ngaca. Ini tidak ngaca. Syekh besarnya saja sangat menghormati Ibnu Taimiyah. Saya mesti Al-Hafid. Yang paling alim itu yang cucu. Kemudian yang kakek. Ya. Kemudian yang kakek, kemudian yang bapak, karena bapak itu umurnya pendek. Ya. Bapak itu sudah jadi qadhi Hambali, mujtahid dalam mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah, wallahu alam, yang saya lihat dia menguasai semua mazhab. Menguasai semua mazhab. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Zahiri. Bahkan mazhab atau akwal para fuqaha zaman sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, mazhab yang sudah punah. Itu dari fatwa yang ketahuan sekali. Ini pendapat Sufyan al-Thawri, pendapat Ibrahim al-Nakhai, pulang. Allah, saya juga bingung. Itu gimana dia bacanya? Bagaimana cara dia belajar dan berapa jam dia membaca sehari, wallahu a'lam. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Enggak nikah seumur hidup. Beliau tidak menikah. Tidak menikah dan tidak punya budak. Al-kulliyatu jam'uha kulliyatun. Al-kulliyatu jam'uha kulliyatun. Kulliyatu syari'ah. Kulliyatu syari'ah. Kulliyatu tibbi. Kulliyatu hindasati. Kulliyatu hindasati. Kulliyatu tijarati. Kulliyatu tijarati. Hada anwa'ul kulliyat, ini macam-macam fakultas ya. Al-Mahkamatu. Al-Mahkamatu. Al-Mahkamatu makanul qada. Makanul qada lil fasli bainan nas. Tempat putusan pengadilan. Pengadilan. Al-Mahkamah. Atau biasa dikatakan Al-Mahkamah Syariah. Ketika menghukumnya dengan hukum syar'i. Ya. Hukum syar'i. Kalau di Saudi disebutnya Mahkamah Syariah. Kenapa? Karena memang mereka memutuskan qada'nya dengan syariat Islam sesuai mazhab Hambali. Kalau Saudi sesuai mazhab Hambali. Al-akhu jam'uhu ikhwatun wa ikhwanun. Al-akhu jam'uhu ikhwatun wa ikhwanun. Hakada al-jama'. Al-jama' qad yakunu akthar min wahid. Lafaz jama' itu kadang lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, bahkan ada yang banyak. Ya, seperti ini ikhwatun ikhwanun. Kilahuma jam'un lil akh. Semuanya untuk jamak al-akh. Ya, seperti lafaz niswatun, nisaun, niswanun. Itu jamak untuk jamaah wanita semuanya. Sama maknanya. Nisaun, niswatun, niswanun. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ini sudah jelaskan perinciannya belum ya? Udah ya waktu itu ya? Udah ya kemarin ya? Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ay, adrakta ahlan wa wati'ta sahlan wa urahibuka marhaban. Itu ada kalimat-kalimat mahdufah. Ada kalimat yang mahdufah. Al-Yunanu. Al-Yunanu. Nasraniyun jam'uhu nasara. Nasraniyun jam'uhu nasara. Al-baladu jam'uhu biladun. Al-baladu jam'uhu biladun. Nah, hadihi al-kalimatul jadidah fi hadha ad-dars. Hal min soal? Hawla hal ad-dars. Ya, dars Rabi Ashar. Ada yang tanyakan? Silakan. Ya. Untuk yang materi tentang seperti kalimat anta jahata itu masih berarti selama tidak usah pakai dengan anta itu bisa tak? Bisa. Ketika tidak pakai anta boleh. Jadinya jumlah fi'liyah. Ketika pakai anta apakah beda? Beda. Dia jadi jumlah ismiyah. Tapi artinya itu sama. Kalau di bahasa Indonesia kan sama saja. Di bahasa Indonesia kan sama saja. Ketika di bahasa Arab dia beda jenis kalimat. Satu jumlah ismiyah, satu jumlah fi'liyah. Ya, ada tanyaan? Ya. Kata ayyi itu kan makanya enggak apa atau yang mana bisa namanya. Iya, disesuaikan dengan teks seluruh katanya, kalimatnya. Tapi intinya dia memiliki kesamaan, yakni ayyu itu as-su'al ma'at takhir. Pertanyaan yang ada unsur pilihan. Biasanya unsur beberapa pilihan, lalu ingin ditanyakan. Itu pakai ayyu. Ya. Ayyu zaujatin ahabu ilaika. Ya, misalnya, ya, orang punya bini empat. Ya, mana bini yang paling dicintai? Ya, ayyu, su'al ma'at takhir. Nabi SAW pernah ditanya seperti itu. Ya. Ayyu rajul ahab ayyu syakhsin ahabbu ilaika? Dijawab oleh Nabi SAW, Aisyah. Minar rijal ya Rasulullah, qala abuha. Ayyu as-su'al ma'at takhir. Kenapa? Karena orang sahabatnya kan banyak. Istri Nabi banyak. Maka ketika menanyakan dan ada pilihan itu dengan ayyu. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi, dari bahan yang mana? Kan bahan penciptaan makhluk banyak. Bahan penciptaan makhluk banyak. Malaikat dari cahaya, jin dari api, bidadari dari zafaran. Ya, ini ada dari tanah, ada yang dari air. Min ayyi syai'in. Kalau gitu manusia dari yang mana? Itu soal ma'at takhir. Pertanyaan yang ada unsur pilihannya itu pakai ayu. Ya, anda kan? Ya. Ini dari pembahasan sini kan yang pertama. Panggilannya Ami itu, tapi di percakapannya tidak saling kenal. Dia memanggil pamanku, tapi tidak saling kenal. Apakah ini panggilan? Ya. Yeah. Panggilan yang sudah masuk di sana untuk yang lebih tua atau gimana? Ya. Ayo, ya. Assalamualaikum. Dari percakapan kan tidak saling kenal. Iya. Yang sendiri tidak kenal. Zahirnya ini memang bukan saudara, tapi anak-anak muda ini memanggil orang yang level paman dia, selevel seumuran dengan paman dia. Makanya kan kemudian pamannya nanya, aina ammukum? Mana paman kalian yang benar? Syekhu Isa. Itu yang paman mereka betul. Yang dia berteman dengan amnya. Zahirnya iya, itu bukan am secara kerabat asli, tapi panggilan kepada orang yang seumuran dengan ammuhum, ammuhumul asli. Dan itu memang sah sebagai panggilan. Ketika memang memanggil orang yang lebih tua, yang seumuran dengan ayah antum, ya maka panggilnya ya am. Pakde. Iya. Pakde. Kau jawab Pakde. Kalau yang tua yang panggilnya mbah. Iya, lebih tua lagi ada. Ibu. Iya, kalau lebih tua lagi mbah. Tiga perempuan, bude. Iya, ibunya teman kan. Dia dipanggil bude. Iya, begitu pula kalau yang perempuan ya amma. Ya amma. Kalau sudah saat itu udah biasa di sana, kalau di sini kan kalau manggilnya berarti Sheikhun, bapak gitu. Ya, pak, bapak. Nah, kalau di Arab itu ammi gitu. Iya, ketika dia seumuran dengan orang tuanya. Panggilnya umum di sana gitu. Iya. Untuk orang yang lebih tua yang itu seumuran orang tua dia. Kalau lebih tua lagi, ya jad. Ya jad. Kakek. Pakai lafaz kakek. Biasanya kalau lebih tua lagi. Ya. Kata kalimat ayu yaumin hada semua pakai ma yaumin hada. Boleh enggak? Artinya isim sama ma. Yang mana? Oh itu. Ayu yaumin hada. Ma. Kalau menanyakan ini hari ulam, saya nggak pernah dengar ya, nah, seperti itu. Maksudnya nggak pernah dengar orang Arab atau kitab yang membahasakan seperti itu. Hatta di hadis saja, ketika menanyakan hari, Nabi SAW pakainya ayu. Ketika hari haji wada, ya, tapi bukan pakai ma, tidak pakai ma. Kenapa? Karena memang pertanyaannya sudah ada unsur takhyir, sudah ada unsur pilihan. Hah? Ya misalnya bulan kan bulan ada ini. Iya, sudah tertentu. Satu, gitu kan. Sudah pakai ayu. Nuwasil ila ad-dars al-khamis 'ashara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhwatu? Man antunna ya akhwatu? Nahnu banatu Syekh Abbasin. Nahnu banatu Syekh Abbasin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustadzati. Ummukunna ustadzati. Kaifa haluha? Kaifa haluha? Hiya bi khairin walhamdulillah. Hiya khairun walhamdulillah. Aina hiya al-ana? Aina hiya al-ana? Hiya al-ana fi al-Riyadh. Hiya al-ana fi al-Riyadh. Mata dhahabat? Mata dhahabat? Dhahabat qabla usbu'in. Dhahabat qabla usbu'in. Man dhahaba ma'aha? Man dhahaba ma'aha? Dhahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Dhahaba ma'aha akhuna Ibrahim. كيف حالكن؟ كيف حالكن؟ نحن بخير والحمد لله. نحن بخير والحمد لله. في أي مدرسة أنتن؟ في أي مدرسة أنتن؟ نحن في المدرسة المتوسطة. نحن في المدرسة المتوسطة. متى اختباركن؟ Maka ikhtibaruna, ikhtibaruna ba'da syahrin, ikhtibaruna ba'da syahrin. Adhahabtunna ila al-madrasati al-yawma, adhahabtunna ila al-madrasati al-yawma. Naam, dhahabna wa raja'na. Naam, dhahabna wa raja'na. Hada wa an-nas wa ghalibul khitab lin-nisa. Ghalibul khitab lin-nisa. Tafadhal, kullu wahid yaqra' jumlatan thumma tarjim. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah beserta pertanyaan untuk kalian. Apa? Sebentar. Di belum biasa tadi. Ayi. Ada. Yetno ada. Aan ada. Sikit. Bibi Sono. Ada. Desa dan Syamsul Huda. Ki ada. Dodi ada. Kaswanto. Kaswanto. Widi, Widi. Yudi. Bayu, Bayu ada. Jumhur Nur Said Budi, Budi Prabowo Agung Nugroho lanjut sila ya. Tepuk tangan lebar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An antunna ya ya akhwatu. Nah. Dan keselamatan, salam selamat Allah untuk kalian. Siapakah kalian? Semua kalian sudah saudari. Naam, sahih. Ada di bawah. Nahnu banatu Syekh Abbas. Kami anaknya Syekh Abbas. Kami anak-anak. Kami anak Syekh Abbas, sahih. Ada di bawah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Umumkunna ustazati kaifa haluka. Selamat datang ibu, ibu kalian, ibu kalian guru, guru kami. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Sahih ya. Insyaallah menanyakan kabar ustazahnya. Ya bikhairin walhamdulillah. Ya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi. Nah, ada di mana? Ada. Dia sekarang di Riyadh. Riyadh, asimatu Saudiyah. Ibu kotanya Saudi. Riyadh. Ada di mana? Mata Zahabat. Kapan pergi? Kapan ia pergi? Kapan ia pergi? Fi'il itu sudah mengandung domir. Fi'il itu sudah mengandung domir. Domir apa? Ya sesuai tasrif fi'il. Sudah kita belajar. Zahaba, zahabu. Huwa humahum. Zahabat, zahabna. Hiya humahunna. Itu sudah mengandung domir. Ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dipakai itu domirnya. Kenapa? Karena masing-masing fi'il itu sudah mengandung domir. Kapan ia pergi? Nah. Ada di mana dahulu? Zahabat. Kan pertanyaannya, mata zahabat. Berarti jawabannya? Qobla asbu'in. Qobla usbu'in. Nah, terjem. Dia telah pergi sepekan yang lalu. Iya, qobla usbu'in. Qobla usbu'in, sepekan yang lalu. Ini bahasan tentang zaman, keterangan waktu. Ya. Keterangan waktu dengan qobla atau ba'da. Qobla dan ba'da itu zarfu zaman. Dia keterangan waktu. Qobla lima mada minal zaman. Qobla itu untuk yang sudah lalu. Ba'da lima yastaqbilu minal zaman. Ba'da itu untuk yang akan datang. Untuk yang akan datang. Godan. Godan itu besok. Amsi. Amsi itu qobla hadzal yawm. Godan ba'da hadzal yawm. Godan. Besok. Amsi qobla hadzal yawm. Kemarin. Itu amsi. Ba'da ghadin. Besok lusa. Ba'da sahih lusa. Ba'da ghadin. Godan besok. Ba'da ghadin ada di ba'da. Ada mulai di ba'da. Ba'da yawmain. Besok. Besok. Dua hari yang akan datang. Ba'da yaumain. Dua hari yang lalu. Qobla yaumain. Dua hari yang lalu. Dua hari yang lalu. Mama qobla yaumain. Ba'da usbu'in. Seminggu. Ba'da. Minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang. Qobla usbu'in. Pekan yang lalu. Minggu yang lalu. Qobla syahrin. Bulan lalu. Yang lalu. Bulan lalu. Tidak harus pas 30 hari, intinya dia pada bulan yang sebelum bulan ini. Ba'da syahrin? Bulan depan. Bulan datang atau bulan depan. Hadza dzarfu zaman dengan qobla dan ba'da. Tinggal setelah qobla dan ba'danya bisa diganti dengan berbagai macam. Yaumain harinya berapa, tsalatsata ayyam, arba'ata ayyam, khamsata ayyam, boleh usbu', usbu'ain, tsalatsata asabi', boleh. Kalau sudah empat berarti syahr, syahrin, syahraini, tsalatsata asyhurin, boleh sana, qobla sana, ba'da sana, tahun. Itu pun semuanya boleh. Ini untuk zorfu zaman, untuk keterangan waktu. Tafadhal. Man. Siapa yang pergi bersamanya? Naam, sahih. Dzahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Yang pergi dengannya saudara kami Ibrahim. Sahih. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar kalian? Nahnu bi khairin wa alhamdulillah. Kami baik-baik saja. Terpuji bagi Allah. Naam. Lalu tiba-tiba fi ayyi madrasatin antumna di sekolah manakah engkau antunna di sekolah manakah kalian naam atau di tingkat sekolah mana kalian lalu tiba-tiba nahnu fi madrasatin mutawasitatin kami sekolah di SMP. Iya, kami di tingkat sekolah SMP. Ada di mana, Hu? Mata ikhtibarukunna kapan kalian ujian? Naam. Ikhtibaruna ba'da syahri. Naam. Ulangan setelah bulan ini. Ba'da syahrin bulan depan lebih pas bulan depan. Naam, ada tiba dah. Adzhabtunna ila madrasatin yauma. Naam. Apakah kalian pergi ke sekolah hari ini? Naam. Naam, dhahabna wa rajana. Nah, saya telah kami telah pergi dan telah pulang. Naam, sahih. Hadza wa al-khitab baina haula'i wa ghalibuhu khitabat bainan nisa. Kebanyakan yang khitabnya sesama wanita. Alladhi ba'dahu tafaddal at-tamrin al-awwal. Man antunna? Siapa kalian? jawab. Ini sebagaimana yang teks sebelumnya, das yang sebelumnya ya. Ketika ditanya tentang antum, baitukum, robbukum, lugatukum, itu jawabannya sesuai keadaan masing-masing. Anggap saja antum lagi posisi wanita, ya. Summa tujibu anhun. Kalian jawab mewakili para wanita. Tafadhol. Nahnu banatu syaikhi Abbasin. Kalau man antunna biasanya itu menanyakan mihnah, menanyakan pekerjaan, ya, atau status pelajar, status pembelajaran biasanya. Kalau kita ditanyakan man, ya, karena belum ada kalam tentang Syekh Abbasnya. Naam. Ulang. Nahnu talibatun fil madrasati al-mutawassitati. Naam sahih. Nahnu talibatun. Ada tiba ada hu? Yang awal. Aina baitukunna? Ah, nomor 2, rakam kedua. Bijanibihi. Aina ummukunna? Di mana? Di mana ibu mereka? Ummukunna. Di mana ibu kalian? Ibu kalian? Naam. Jawab. Kalau dari posisi sebagai teks, coba jawabnya gimana? Kalau kalian sebagai anak-anak itu, ummuna fil bait. Enggak, kalau ketika aina, ya rumahnya itu yang juga ditanyakan. Ummuna Ummuna enggak aina Ummuna kotanya di mana tadi disebutin kota aina ummukunna di mana ibu kalian hiyal ana fil riyad hiyal ana. Oh, enggak, jawabannya sesuai soalnya. Ummuna. Ketika menjawab itu harus dipaskan dengan pertanyaan. Ummuna. Ummuna firriyadi. Atau pakai hiya boleh. Hiya firriyadi. Ada tiba ada hu? Aina baitukunna. Baitukunna fir. Bai. Jawab. Baituna fil sona jantra. Fi sona jantra. Nanti orang Arab nanya lagi, aina sona jantra. Ngomongnya aja pusing tuh orang Arab. Sona jantra. Baituna. Ada di kurban. Orang Arab kan ngitung jaraknya dari Mekah berapa ribu kilo. Tadi Pak Adahu, tuh. Aina aku kunna, aku na fil koriati. Fil koriati. Aina koria tu ke? Aina koria. Oh, tak. Jawab. Di mana? Blora. Blora. Blora Jawal Wusto. Jawa Tengah Jawal Wusto. Tapi Blora panas apa adem? Panas. Awal sih, karena belum pernah ke Blora. Blora dekat Bojonegoro bukan? Eh bukan ya? Blora dekat Jepara. Jepara. Saya enggak pernah ke daerah situ. Perbatasan. Iya, perbatasan. Jauh dari Mekah. Iya, enggak tahu. Jid-jid Mekah juga tahu itu. Jauh. Tadi mana tuh foto? Ya, Aina madrasati kunna? Madrasa. Madrasati kunna. Madrasatu. Madrasati kunna. Naam. Ah, al-jawab kaif? Jawabnya dengan pola idhofah, maka dengan idhofah lagi polanya. Madrasatuna. Ketika ditanya, ya jawabnya kami mewakili madrasatuna. Madrasatuna. Fil mutawassitati sahih. Atau fil madrasati mutawassitati aidan jaiz. Alladhi ba'dahu, tafadhal. Dhahabtunna ila al-madrasati al-yawma. Apakah hari ini kalian akan pergi ke sekolah? Dhahabtunna. Apakah hari ini kalian sudah pergi ke sekolah? Naam, sahih. Al-jawab. Oke. Okay. Dhahabna. Naam, dhahabna, sahih. Itupun yakfi. Naam, dhahabna. Ya. Ila jar majrur itu memang boleh dihadf ketika dia siyaqus su'al seperti ini, siyaq jawab su'al, karena sudah mewakili yang ada di soal. Atau mau dijawab na'am dhahabna ilal madrasati, itu pun boleh. Sampai sini hal ini su'al, tafadhal kalian tanyakan. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.